Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita meneruskan bacaan usul min ilmil usul, pokok dari ilmu usul. Ini usul fikih. Masih dalam bahasan an-naskhu, permasalahan naskh, ya. Jadi kita belajar usul fikih itu kan untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Entah itu haram atau apakah wajib ataupun sunnah ataupun dia itu ya makruh ataupun mubah. Demikian juga sah atau tidak sah telah lewat. Yang dengan itu kita untuk mendapatkan hasil itu maka harus mengetahui yakni dalil pertama Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu mengetahui apa yang ditunjukkan lafadz itu. Kemudian kalau terjadi perselisihan di antara lafadz itu maka dilakukan di situ nasih mansuh ataupun jamak dan sebagainya. Dan kita masih dalam pembahasan nasih an-naskhu yakni yang menghapuskan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa nasih itu ada baik secara ya dalil secara kitab Al-Qur'an demikian juga sunnah ataupun secara akal juga disebutkan secara syariat ataupun secara akal. Kemudian disebutkan bahwa nasih ini tidak ada di dalam ijma' ataupun qiyas. Tidak ada di qiyas ataupun ijma' itu nasih mansukh tidak ada. Kemudian beliau sebutkan juga bahwa nasih mansukh itu tidak terjadi di dua perkara. Apa itu? Tentang khobar-khobar. Khobar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nasih mansukh. Seperti Isra Mi'raj, tidak ada itu dihapus, tidak ada. Ya demikian. Demikian juga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nasih mansukh. Jadi khobar-khobar itu. Yang kedua adalah apa? Hukum yang dia itu maslahah. Ya hukum yang dia itu berupa maslahat, sesuatu yang baik. Seperti umpamanya akhlak yang mulia. Berbakti kepada orang tua, sifat dermawan, sifat pemberani, ini tidak ada nasih mansukh, ya demikian. Kemudian disebutkan masih dalam bahasan syurutun nasakh, syarat-syarat sesuatu itu dihapus, ya apa itu? Sudah kita sebutkan yang pertama adalah tidak mungkin untuk dikumpulkan, ya dua hal itu tidak mungkin dikumpulkan. Ta'adzul jama' bainad dalilaini, tidak mungkin dikumpulkan di antara dua dalil. Maka ditempuhlah nasih dan mansukh. Ya seperti mamanya ayat tentang apa diharamkan khamr. Ya itu tidak mungkin untuk kemudian apa dikumpulkan. Di ya ini seperti di ayat yang pertama ya innamal khamru yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Qul fi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Di dalamnya ada dosa yang besar, bahaya yang besar dan manfaat. Ya. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Bahayanya atau dosanya ya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ayat ini tidak lagi ya tidak lagi dipakai dalam artian hukumnya karena ada apa ayat yang lain ya innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu surat al-maidah. Jauhilah. Jadi jauhilah khamr. Berarti ini menunjukkan apa tidak mungkin dikumpulkan. Ayat ini dan tadi tidak mungkin. Ya, mesti yang tadi yang surat Maidah itu menghapuskan. Kemudian yang kedua, ya ini tulis yang pertama tadi. Ini syaratnya yang pertama tidak mungkin dikumpulkan. Dua dalil itu, mesti salah satunya dia menghapuskan. Yang kedua, al-ilmu bi ta'khurin nasih. Ilmu bahwa nasih ini lebih akhir daripada yang dihapus. Jadi yang menghapus lebih akhir daripada yang dihapus. Nah itu syaratnya adalah yang kedua itu. Diketahui yang akhir daripada yang pertama, mesti, ya. Diketahui dengan apa? Wa yulamu dzalika imma binas, bisa diketahui dengan dalil. Aw bi khabari sahabat atau dengan kabarnya sahabat. Sahabat mengabarkan, inilah yang terakhir. Nah, demikian. Aw bi tarikh atau diketahui dengan zaman, dengan waktu. Ini. Dari syarat yang kedua adalah apa? Diketahui yang awal dari yang akhir itu. Diketahui dengan apa tadi? Di antaranya dengan nas, dengan dalil. Seperti umpamanya disebutkan di sini Nabi SAW beliau mengatakan kuntu adzantu lakum fil istimta' minan nisa. Sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian melakukan mut'ah. Tahu mut'ah kan? Kawin kontrak, nikah kontrak itu. Dulu aku izinkan. Bukan disebutkan dalam Sahih Muslim itu waktu itu ada dua orang ya. Laki-laki di situ ada sahabiah, kemudian dia melihat salah satunya, yang satunya ini bagus dia tapi uangnya dikit. Yang satunya orangnya agak jelek tapi uangnya banyak, tapi dia memilih yang sedikit demikian. Ini dulu diizinkan Wong Allah qad harama dzalika ila yaumil qiyamah, dan Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ini nas. Mut'ah tidak boleh lagi. Mut'ah kawin kontrak atau nikah kontrak itu tidak boleh lagi. Ya, disebutkan dulu waktu itu ketika terjadi peperangan kan demikian. Ini jelas, ini nas yang menyebutkan, hadis ini yang menyebutkan bahwa Nabi kemudian melarang. Kemudian diketahui dengan khabar sahabat. Ya, sebutkan hadis Aisyah. Ini yang kedua diketahui dengan khabar sahabat. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kana fi ma'un sila min Al-Qur'an asyru dha'at." Dulu yang diturunkan dari Al-Qur'an, dulu ya dulu. 10 kali susuan maklumat yang diketahui. Yuharrimna, dia bisa mengharamkan ya 10 kali. Tsumma nusikhna, kemudian dihapuskan bi khamsi maklumat, dengan 5 kali saja. Ini kalau bayi disusui oleh perempuan sampai kenyang sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka menjadi apa? Mahramnya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan itu kabar dari sahabat. Kan demikian. Kemudian juga yang ketiga bisa diketahui dengan apa? Dengan tarikh, dengan zaman. Bisa dilihat dari lafaz yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut atau hadis. Di antaranya di surat Al-Anfal ayat yang ke-66 tentang apa? Ayat musabarah. Ya. Waktu itu Allah SWT memerintahkan 1 lawan 10, kan demikian. Tidak boleh kalau ada 10 orang kafir lari, tidak boleh. Kemudian disebutkan di ayat yang 66 itu, Al-an khafafallah ankum, sekarang Allah ringankan bagi kalian. Wa lima anafikum ta'afa iyakum minkum syuruna sabiruna yaglibu ya mi'atain iyakum minkum, ya kalau kalian itu mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain, kalian 100 bisa melakukan 200, 1 lawan 2. Ini diketahui dari apa? Dari tarikh, dari zaman. Al-an, sekarang. Ini menunjukkan apa? Itu bisa diketahui dengan waktu. Ya, demikian. Kemudian syarat yang ketiga. Nah, tadi syarat yang kedua, diketahui mana yang akhir, mana yang awal. Yang ketiga adalah subutun nasih. Tetapnya dia menghapuskan itu. Ya, jadi hadisnya sahih. Atau dalil itu sahih. Itu syaratnya demikian. Kalau hadisnya dhaif, tidak bisa untuk menghapuskan. Kan demikian. Di syarat yang ketiga adalah yang menghapuskan itu sahih, ya, bukan lemah. Wasar al-jumhur, jumhur berpendapat bahwa yang menghapuskan itu lebih kuat daripada yang dihapuskan. Seperti apa? Ya, ini jumhur berpendapat bahwa yang mutawatir, ya, itu menghapuskan yang ahad, istilah mereka, ahad. Jadi kalau belajar mustalah itu ada hadis namanya apa? Mutawatir. 40 sahabat yang meriwayatkan. Ini adalah pembagian orang-orang ahlul kalam ini. Akidah tidak boleh hadis kecuali hadis mutawatir. Kalau hadisnya itu cuma ahad, cuma 1 sahabat, 2 sahabat, tidak boleh. Nah, ini adalah pendapat yang salah sekali, batil. Yang benar, saya mengatakan hadis walaupun dia itu ahad, kalau itu sahih, maka dia menghapuskan apa? Yang mutawatir. Paham? Juga sebagian mensyaratkan bahwa ya Al-Quran itu tidak bisa dihapuskan dengan hadis. Ya, seperti ini adalah tidak tepat. Kalau selama itu hadisnya adalah sahih, maka bisa menghapuskan ayat Al-Qur'an. Nah, demikian. Ya, demikian disebutkan. Kemudian selesai. Jadi syarat nasi mansuh adalah tadi bahwa yang menghapuskan itu memang sahih. Ya, bukan yang dhaif. Ya, demikian. Bahkan apa tadi? Boleh hadis yang dia itu ahad, yakni hadis yang diriwayatkan kurang dari 40 itu menghapuskan hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Mutawatir. Kemudian disebutkan aqsamun nasakh, macam-macam nasih dan mansukh. Ya, beliau menyebutkan di situ ada 3 jenis. Bisa ditulis yang pertama adalah al-awwal manusiha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu. Hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada. Apa itu contohnya? Jadi hukumnya masih ada tapi lafadznya kita masih membaca. Tadi contohkan tadi surat Al-Anfal tadi ayat yang ke-66. Ya, sungguh iyyakum minkum, ayat yang ke-65 ini. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau kalian 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. 20 lawan 200. Paham? Ya, ini kita masih membaca. Surat Al-Anfal ini masih kita baca. Ayat yang ke-65 ini masih kita baca. Masih ada di Al-Qur'an. Tapi kemudian dihapuskan di ayat berikutnya. Al-ana khafafallahu ankum. Berarti apa? Dihapus ya hukumnya, lafadznya masih kita baca. Ya, demikian. Yang kedua jenisnya adalah apa? Manusiha lafduhu wa baqiya apa? Yang dihapuskan lafadznya dan masih tersisa hukumnya. Ya. Disebutkan contohnya adalah Arab, yakni ayat rajam. Hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim. Itu. Ayat rajam dulu ayat itu dibaca. Ya, bahkan disebutkan di beberapa buku seperti yang Mudzakirah disebutkan di situ oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, lafadznya adalah wasyaikhu wasyaikhatu farjumuha albatta. Dan orang yang sudah menikah, laki-laki ataupun perempuan, syaikh dan syaikhah, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Ya, demikian. Nakalan min Allah, sebagai hukuman dari Allah SWT. Itu dibaca dulu di dalam Al-Qur'an, tapi kemudian dihapuskan. Ya, itu. Ini contoh yang itu dihapus lafadznya, hukumnya masih ada. Ayat rajam itu masih ada. Ya, demikian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan wallahi ma najid, yakni beliau mengatakan fa akhsha, aku takut apabila zaman itu semakin lama, ya, akhirnya manusia mengatakan wallahi ma najid arjum fi kitabillah, demi Allah kami tidak dapat rajam itu, hukuman rajam itu di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena tadi sudah dihapuskan ayatnya, tapi hukumnya masih ada. Kemudian contoh yang ketiga, manusia hukumu walafduhu. Hukumnya dan lafadznya itu dihapus. Ya, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi disebutkan tentang apa? Tentang menyusui itu harus 10 kali. Ya. Kemudian dihapus, dihapus cukup 5 kali tadi sudah disebutkan hadisnya. Dulu dibaca dalam Al-Qur'an itu, tapi dihapus. Hukumnya demikian juga lafadznya. Diganti dengan apa? Diganti dengan cukup 5 kali. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.